Ya, kembali lagi bersama kami di Yo, Young and Dangerous. Nah, masih sama aku nih, sama Lia dan sama Cifania. Nah, tadi kan kita udah bahas nih di segmen sebelumnya tentang 7 ya, 7 bisnis karya anak bangsa. Karya anak bangsa yang terkenal. Iya, benar banget, yang terkenal di Indonesia ada apa dan tadi? Juga di luar negeri. Iya, benar, di luar negeri ada Gojek. Ada Gojek, terus ada ada batik, ada kompor, terus ada kompornya bukan sembarang kompor ya, kompor ramah lingkungan. Iya, kompor ramah lingkungan, terus mobil. Terus satu lagi apa ada ya? Ada komik, ada komik dan juga ada kayak startup yang lain ya, seperti Tokopedia dan semacamnya. Benar, oh iya gitu. benar gitu. Nah, kali ini kita juga akan membahas lagi tapi 4 karya anak Indonesia. Iya, betul. Jadi ini kenapa sih bedanya sama yang tadi? Sebenarnya sama aja sih, cuma kalau ini lebih ke penggunaannya juga kayak apa ya? Ntar deh dengerin aja. Yang sebenarnya ini gak kalah berguna dibandingkan bener. Yang tadi. Benar-benar. Gitu. Cuma ini kayak benar-benar buatan aja gitu. Benar-benar. Dibikin gitu. Nah, yang pertama itu ada alat pembasmi kanker otak oleh seorang anak petani. Wih. Anak petani membuat alat pembasmi kanker otak. Wow. Keren banget sih. Itu kayak mungkin kalau kalian lihat kalau kalian bayangin aja anak petani ya gitu. Cuma aku mau bacain dulu. Kesehatan itu begitu mahal harganya dan di Indonesia banyak sekali masyarakat yang terserang kanker otak. Badan medis di seluruh dunia masih mencoba membuat penemuan agar dapat mengatasi penyakit mematikan ini. Sementara anak di Indonesia sudah menyalip dengan karya yang setara milik peraih Nobel. Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi Indonesia alias MITI berhasil membuat alat pembasmi kanker otak yang dibantu oleh Cage Laboratory. Iya. Dan menurutku dengan pembukaan ini ya, kayak langsung alat pembasmi kanker otak yang dibuat oleh seorang anak petani itu membuat istilahnya gak ada alasan untuk kita ngerasa kita gak bangga ya sahabat Indonesia pastinya gitu. Di lain hal kalian teman-teman mungkin nih sahabat Telkom semua, mungkin yang tadi aku sebutin ya, kaum rebahan, lagi tiduran, lagi apa, terus ya kan, terus mungkin juga lagi galau atau apa. Tapi di sisi lain nih, di satu sisi yang lain, itu juga ada dan banyak anak-anak Indonesia yang sedang memulai bisnisnya, lagi coba mengembangkan bisnisnya dan mungkin mengadakan penelitian atau apa yang lebih apa ya, bukan yang kita nggak boleh rebahan tapi lebih banyak manfaatnya gitu untuk dilakukan dan gitu. Hasilnya juga pasti lebih bermanfaat ya pastinya. Iya. Bayangin loh, ini nyalip karya setaranya itu milik peraih Nobel. Keren itu banget, hebat banget sih. Jadi kayak buat kalian, gue gak ada apa-apanya. Ini bayangin anak seorang petani loh. Iya gitu, dan apalagi teman-teman yang mungkin secara keuangannya juga didukung sama orang tua, terus juga keadaan sekitar mendukung segala macam, gak ada alasan untuk merasa gagal sebelum mencoba gitu. Bener. Nah, selanjutnya itu ada yang sebenarnya gak kalah keren juga nih ya. Ada anak IPB, tim penelitian dari IPB itu berhasil membuat robot yang bisa menjelajahi bawah air. Sebenarnya mungkin kalau yang sahabat tadi aku ada yang bingung ya, buat apa gunanya robot? Sebenarnya tuh robot kayak gitu tuh sangat bagus banget loh. Kenapa? Karena kan gini, keindahan bawah laut Indonesia tuh udah diakui dunia banget. Tapi kan ya banyak ya mungkin wisatawan entah dari luar entah dari dalam negeri yang suka snorkeling, diving segala macem gitu, suka apa ya, tangannya tuh nakal atau mungkin kena, bukan hanya karena faktor manusia, mungkin juga faktor alam gitu, kena ombak, kena apa dari bawah itu pergerakan kita kan nggak ada yang bisa lihat tuh kalau kalau harus manusia yang ngecek secara langsung. Dalamnya laut itu bisa berpuluh-puluh meter kalau yang sampai dalam banget, dan mau nafasnya semana, kalaupun harus pakai submarine atau kapal selam, itu kan membutuhkan biaya lagi besar yang sangat banget, luar biasa. Iya. Nah, makanya untuk mengatasi hal ini, tim penelitian yang berasal dari Institut Pertanian Bogor, Fakultas Perikanan dan Kelautan, berhasil membuat robot jelajah bawah air. Robot ini berfungsi untuk memonitoring keadaan bawah laut, tetapi masih ada kelemahannya sih, yaitu hanya bisa menyelam sejauh 50 meter saja seperti di daerah Kepulauan Seribu. Masih berusaha ditingkatkan kembali kemampuannya agar bisa menyelam lebih jauh lagi. Nah, dari robot jelajah bawah air ini dapat diharapkan mampu menyaingi robot-robot buatan luar negeri. Menurutku udah bisa nyelam 50 meter aja itu udah ajaib banget sih. Iya, itu ya dalam banget. Itu 50 meter dalam banget kali. Iya, 50 meter dalam banget. Dan ya kita gak, bukannya menutupi dari impian tim penelitian IPB gitu ya. Cuma iya, maksudnya itu yang kalian lakukan guys itu udah luar biasa. Hebat banget. Hebat banget gitu. Hebat banget. Baru 50 meter tapi itu udah membantu, pasti udah membantu banyak karang-karang yang rusak. Benar, benar. Pasti banyak juga membantu pihak-pihak yang kelautan atau apa. Itu benar, luar biasa banget sih. Iya. Sangat kayak apa ya? Menginspirasi juga gitu loh. Bukan berarti kayak kalian apaan sih buat robot di bawah laut gitu. Iya, mungkin awalnya enggak ngerti ya apa gitu. Cuman ternyata ada loh fungsinya juga gitu. Iya. Nah, selanjutnya Li. Nah, selanjutnya ini ada alat panen padi dan jagung dijadiin jadi satu kali panen. Wih, gitu. Itu kalau proses. Sektor pertanian merupakan faktor utama dalam perekonomian di Indonesia. Bener lah ya, kita gimana pun butuh makan, apalagi orang Indonesia ya, pasti makan harus pakai nasi. Kalau belum makan nasi belum makan. Iya, belum makan. Iya gitu. Nah, hal itu menjadi dasar pemuda Indonesia yang berada di daerah Banten untuk membuat alat pemanen padi dan jagung. Teknologi tersebut memberikan kemudahan bagi para petani untuk mempersingkat waktu. Wah, luar biasa sih. Jadi kayak efektif ya pasti. Efektif banget gitu. Nah, cara kerja dari alat panen sendiri ini sendiri, memanen padi dan jagung sekaligus dalam satu proses, kemudian hasil panennya dapat langsung dipotong, dirontokkan dan berakhir dengan pengemasan. Teknologi ini sangat diharapkan petugas balai besar pengembangan mekanisasi pertanian untuk mendapatkan perhatian khusus agar dapat digunakan para petani di Indonesia. Wow, kayak biar apa ya, walaupun dijadiin satu, tapi kayak maksudnya walaupun satu-satu, tapi kayak benar-benar ini jadi bantu kita banget sih ya. Iya, benar-benar. Karena kan juga istilahnya kita tahu lah ya, negara kita kan negara agraris gitu ya. Bener, agraris bener. Itu kan berarti kan kita juga sebenarnya banyak nih yang jadi petani, yang jadi petani. Ya banyak ya petaninya, petani maksudnya petani ya sawah gitu ya. Bener. Petani mungkin ada kebun apa. Dan dengan kalau memang bisa nih alat pemanen padi dan jagung yang sekali proses ini didistribusikan dengan baik nih ke seluruh petani-petani di Indonesia, itu sangat membantu banget. Kenapa membantunya, gimana? Dari pihak otomatis dari pihak yang membuat mesin itu pasti punya untung. Iya, benar. Karena kan mesinnya pasti dibeli kan. Entah terus, yang beli pemerintah atau beli pribadi, iya, personal bener gitu. Tapi di satu sisi juga membantu untuk para petani bisa, bayangin ya misalnya nih dengan gara-garanya petani ini yang harusnya misalnya seminggu baru kelar panen, yang iya, kalau sawahnya besar kan bener, seminggu bener baru kelar panen, ternyata mereka udah bisa manen dalam waktu 3 hari, itu kan bisa 2 kali 3 kali lipat lebih untung mungkin. Bener. Itu gitu. Dan kayak satu sisi ada iritnya juga sih kan, kalau itu kan bener, banyak bener, harus banyak apa sih petani juga kan, bayar gajinya, bayar pekerjanya gitu. Jadi kayak otomatis lebih banyak untungnya, terus efisien, iya, efektif banget. Luar biasa, saling membantu, ke multiplier efeknya berasa lah istilahnya, itu. Keren sih untuk teknologi ini. Nah, selanjutnya itu yang juga tahu lo tadi kan itu ya, alat pembasmi kanker otak nih Li. Iya. Sama Kalitakum. Sekarang adalah ada iRobot dari UGM, yaitu digunakan untuk penderita stroke. Wah, wow, maksudnya gimana tuh? Coba aku baca dulu ya artikelnya nih dari bombastis.com. Stroke adalah penyakit yang sudah tidak lagi di teling yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat umum. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja dan kapan saja tanpa mengenal usia. Semakin banyaknya penderita penyakit ini membuat beberapa mahasiswa UGM Universitas Gadjah Mada, yaitu Yawati Yulisyah Putri Daulay, yaitu dari Teknik Industri, yaitu ada lagi Ragil Sulistyo dari Teknik Mesin, terus lalu ada Muhammad Nabil Satria Faradis dari Teknik Mesin, Hamzah Muhammad dari Kedokteran Umum, Rizka Islami Ratnasari dari Teknik Industri ini. Jadi mereka berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 ya, berlima. Iya, berlima. Mereka berlima membuat inovasi alat dengan namanya adalah Rehabilitation Robot for Foot atau iRobot. Nah, ini benar-benar sangat membantu banget sih, karena kan kembali lagi ya, kebutuhan itu pasti ada. Maksudnya kan banyak nih orang-orang yang juga apa punya masalah di stroke gitu segala macam. Iya benar. Ini dapat membuat istilahnya terapi untuk alat terapi. Jadi ya baru alat terapi aja sih. Jadi terapinya itu pada engkel kaki aja. Nah, alat ini akan dikembangkan agar bisa diimplementasikan pada alat tubuh yang lain. Wow, pasti berpengaruh banget ya. Jadi kayak kan ada orang stroke kaki, stroke tangan gitu ya. Yeah. Nah, nanti bisa atau kan mulut juga bisa. Yeah. Nah, jadi nanti lagi sedang diimplementasikan untuk biar bisa jadi diaktifkan juga digunakan di anggota tubuh yang lain. Nah, diharapkan juga untuk pemerintah Indonesia agar lebih peka lagi nih terhadap inovasi alat terapi stroke ini, karena sangat berguna bagi penderita stroke. Dan katanya nih Li, sahabat Talitakum semua juga, alat ini gak perlu mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Jadi dibandingkan dengan biaya terapi yang dilakukan setiap itu di dokter, itu tuh lebih murah dibandingkan kalau diakumulasiin sama biaya terapi di dokter gitu. Keren banget sih untuk istilahnya apa ya, membuat sangat membantu ya, membantu penderita stroke-nya juga, yang pasti juga membantu mungkin orang-orang yang gak punya biaya terapi yang berkali-kali. Iya, jadi betul. Cukup beli sekali alat udah langsung bisa gitu. Iya benar. Nah, lalu nih yang terakhir nih Li, yang terakhir ada namanya anti sadap ampuh. Nah lo, apa tuh anti sadap ampuh? Jadi gini Li, di Indonesia ada namanya Indo Guardika Cipta Kreasi yang meluncurkan anti sadap ampuh. Kan sekarang nih ya, dari kalangan umum kek, mau lu apa nih, misalnya kerjaannya dari tukang parkir, dari mana gitu ya. Terus bahkan event sampai orang yang menengah atas sekalipun nih, sahabat dari Takum, pasti rentan lah yang namanya tuh kejahatan. Bener banget. Rentan yang namanya tuh penyadapan, hack segala macam ya. Dan itu membuat beberapa orang ini menciptakan sebuah teknologi anti sadap. Jadi membuat kita ya pasti jatuhnya lebih aman ya, bener-bener bergunanya itu. Nah, Indo Guardika Cipta Kreasi, aduh panjang ya namanya ya, Indo Guardika Cipta Kreasi ini menciptakan teknologi anti sadap yang bernama Indosign dan Email Guard yang dibuat oleh masing-masing anggota itu dari lulusan UI, Universitas Indonesia, ITB, Institut Teknologi Bandung, UGM, Universitas Gadjah Mada, UNPAD, Universitas Pajajaran, dan beberapa universitas ternama lainnya. Nah, kabarnya kedua teknologi ini telah digunakan di militer, di intelijen, dan beberapa penegak hukum yang ada di Indonesia. Sudah terbukti ampuh ampuh untuk mengatasi penyadapan. Oleh karena itu, Indoguardika Cipta Kreasi berharap Presiden Jokowi berkenan untuk menggunakan Indosign dan Email Guard ini. Benar-benar berguna banget sih kalau sampai beneran sampai udah intelijen yang pakai ya. Benar-benar. Apalagi kan kayak sekarang banyak banget kejahatan gitu. Iya, kayak setiap hari juga kayak aku suka di SMS-in. Transfer. Apalah transfer terus kayak, juga buka suruh buka link ini itu kan iya kayak itu kan sebenarnya kan itu juga bisa ya semacam lewat dari situ hacker kayak spam chat spam teks apa semua itu. Nah kalau memang ini bisa jadi solusi nih untuk kita semua benar-benar hebat banget sih gitu. Nah untuk lebih dalam lagi pastinya. Terima kasih sudah membantu saya, saudari Lia. Kita mau tanya-tanya nih sama cuma satu. Mungkin bingung nih ya selama ini kan kayak bisnisnya gimana segala macam. Nah ini nih ada anak muda cantik pula ya iya, kan. Iya benar. Tapi udah punya cowok. Dan dia kuliahnya juga di luar negeri. Iya benar. Berhubung lagi di Indonesia nih, jadi kita kejar-kejarin dan kebetulan kita berdua juga tahu nih, lagi-lagi kita tahu orangnya ya. Iya benar gitu. Kita tahu. Tapi nanti kita tanya sama orangnya mau kita sensor atau enggak namanya. Iya betul. Nah mungkin ada yang belum tahu cara bisnis gimana, dia ini sudah memulai bisnis di luar dan di dalam negeri. Iya benar. Dia ada produksi kos kaki, terus ada puding juga. Iya benar. Dan hebat banget sih, aku juga ada just tip, dia juga buka. Iya benar-benar. Iya. Dan jadi, aku nggak tahu lagi deh. Makanya masih, kita tanyain dulu ya. Kayaknya masih banyak nih yang bakalan, kayaknya apa ya? Dia kayak nggak kehabisan ide gitu loh. Jadi kali-kali aja nih teman-teman yang sampai saat aku yang dengerin bingung ya mau bisnis apa atau mengembangkan usaha seperti apa. Nanti kita coba tanya. Iya bisa memotivasi nih. Kita telepon ya. Halo. Halo. Lagi sibuk apa nih? Ya. Enggak lagi sibuk apa-apa. Mau perkenalan atau butuh sebut nama apa mau disensor aja nih namanya? Boleh disebut namanya. Oke. Okay. Oh, ya, boleh kenalan kalau kayak gitu? Iya, halo, namaku Jessica Hasan. Oke, okay, Jessica Hasan. Umur 16 tahun. Umurnya berapa? Berapa? 16 tahun Li, dan dia sudah menjadi narasumber kita nih, sahabat Yo semua, sahabat Talitaku. Oke, sebelum kita bahas ke ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi nih, Jess, aku mau kita santai dulu aja ya. Jessica sekarang lagi sibuk apa nih? Lagi nyiapin acara sih. Oke, terus maksudnya kalau sehari-hari kayak mungkin apa lagi kuliah atau lagi kerja atau lagi gimana nih? Iya, lagi kuliah sih. Oh kuliah, kan tadi aku juga udah bocorin sih. Jess lagi katanya lagi di Indonesia ya sekarang kan? Iya. Oke, kapan balik Jess? Tanggal 1 Maret. Oh, masih kalo, lumayan kalo ya. Kalau boleh tahu kuliahnya apa ya Jess? Aku kuliah ambil Fashion Design and Merchandising. Susah ya nyebutnya aja, gue kayak nggak bisa deh, Li. Itu kalau boleh tahu tujuan awalnya kamu milih itu tuh apa? Sebenarnya awalnya sama sekali aku nggak milih ini. Awalnya dari kecil tuh aku bermimpi-mimpi pengen jadi arsitek. Terus, gitu. Tapi berarti, tapi maksudnya kayak arsitek kan juga tetap harus bisa gambar segala macam. Berarti JJS emang basicnya tuh bisa gambar gitu-gitu ya? Basicnya sebenernya aku gak punya gambar sama sekali. Cuman gitu. Aku punya taste di desain aja gitu. Oke. Dan akhirnya nyemplung lah ya di fakultas, di jurusan ini gitu ya. Iya. Gimana, sudah menemukan kesusahan Jejes atau belum? Mungkin mau curhat sedikit dulu nih sama sahabat Talitakum. Enggak sih. Gak aman ya semua ya. Pelayanan aman semua. Aman. Puji Tuhan. Nah, Jess, kita tuh hari ini bahas yang namanya bisnis, Jess. Ada beberapa, tadi kita udah bacain artikel ya, Lia, untuk baca, nyampein lah ke teman-teman sahabat pendengar semua nih, sahabat Talitakum, bahwa Indonesia tuh punya beberapa karya anak bangsa yang mungkin awalnya tuh dimulai dengan ketidaksengajaan, atau mungkin dimulainya hanya sekedar hobi, tapi itu malah bisa jadi bisnis-bisnis yang sangat menguntungkan nih. Contohnya beberapa tadi kita udah sebutin, ada yang namanya itu dia suka bikin komik, jadinya sekarang komik dia terkenal. Salah satu komikus itu jadi terkenal komiknya dan sampai diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Versi, beberapa bahasa. Terus juga ada, kalau kita tahu ya, ada yang namanya juga kompor ramah lingkungan, segala macam. Yang mungkin di Indonesia peminatnya baru sedikit, tapi di luar negeri itu wow, justru itu gila-gilaan. Nah, kalau yang aku tahu nih, JJS kan juga ada nih bisnis-bisnisnya. Iya. Kalau boleh tahu juga nih, menurut JJS bisnis itu seperti apa dan ada gimana sih, maksudnya berapa macam dan yang JJS tahu aja gitu. Mungkin mau sharing sedikit, bisa langsung disampaikan. Menurutku sih, kalau sekarang yang dinamakan dengan bisnis, kita tuh udah rada susah ya menurutku menjual sesuatu yang baru. Karena menurutku kan sekarang di dunia ini udah kayak semuanya serba ada. Nah, aku tuh pernah belajar bahwa kalau kamu ingin memiliki bisnis yang bagus, yang bisa kita sediakan ke mereka adalah sebuah jasa, bukan sebuah produk gitu. Jadi aku pernah dengar ceritanya bahwa ada online shop yang cuma sekedar jual alpukat saja, dia sampai tenar banget, sampai followersnya ratusan ribu, padahal cuma jual alpukat saja gitu. Dan itu benar-benar isinya sebenarnya gak usah ribet-ribet dulu ya Jess ya. Oke. Kalau boleh tahu dari bisnis JJS sendiri nih, emang JJS buka bisnisnya apa aja sih? Aku ada bisnis Wisdom namanya, itu brand yang aku bangun sendiri. Oke. Itu apa tuh? Jualannya apa aja tuh? Jadi sebenarnya brand Wisdom ini pertama aku dirikan pas aku kelas 2 SMP. Wih, 2 SMP tuh? Ya? Itu umur berapa? Mungkin baru umur 13 kalau nggak salah. Wow. Itu kenapa? Maksudnya gini, kan ya nah, masih muda ya Jess, namanya masih muda kan biasanya orang lebih demen main-main. Ya main-main ya, jajan, yeah. Hangout gitu. Kenapa Jess kepikiran mau bikin bisnis, punya brand sendiri? Kenapa? Karena dari kecil mama tuh selalu ngajarin yang namanya kalau kamu pengen sesuatu, kamu harus berusaha untuk mendapatkan itu. Jangan semuanya serba papa mama, karena pasti nanti kamu jadi tidak bisa menghargai barang itu. Jadi aku dilatih dan diajarin untuk seperti itu. Oh gitu, jadi maksudnya bukan karena ya soalnya mau beli ini, mau beli itu, jadinya gak ada uang, ya udah aku akhirnya itu gak sendiri aja sih, gitu, gak gitu ya? Emang pengen berpenghasilan sendiri aja. Oh, pengen mandiri, iya, pengen mandiri. Oh, terus apa lagi Jess, selain ada yang Wisdom itu tadi belum dijelasin ya, ada iya, apa aja dijelasin. Tuh? Wisdomnya ada jualan apa aja Jess? Jadi pertama pas aku baru kelas 2 SMP. Waduh. Sebenarnya pengen buka kayak clothing brand gitu. Jadi aku beli kaos oblong sendiri, abis itu aku desain sendiri, aku sablonin, terus abis itu aku jual gitu. Okay. Itu sebenarnya pertamanya tuh dari situ, Wisdom itu sendiri. Tapi abis itu sempat cuti beberapa tahun gitu, karena gak bisa lanjutin karena untungnya gak banyak. Jadi aku break, terus tiba-tiba mama itu kasih aku ide, kenapa gak jualan kaos kaki. Mama tuh lihat ada satu supplier dari Cina, dimana itu kaos kakinya murah banget gitu, dan kita coba beli beberapa dan ternyata bagus gitu kualitasnya. Okay. Dan sekarang jadi Wisdom supplier kaos kaki dari luar negeri gitu. Oh, jadi sebenarnya kan kalau supplier kan saya nggak usah capek-capek ya, kayak iya, kamu tinggal, kamu kan hitungannya seperti apa ya, kayak tinggal reseller. Ngambil barang reseller benar yeah. Jadi kamu tinggal ngambil barang dan nggak usah ribet-ribet, tinggal langsung jual lagi gitu ya. Iya betul. Nah, kalau selain Wisdom atau selain kaos kaki nih, iya, kaki. Jualan apa lagi, Jess? Kalau selain kaos kaki, aku baru-baru ini buka Just Tip. Oh, Just Tip. Mungkin mau promoin iya. Boleh, Jess, di sini? gimana? Kalau mau promoin boleh Just Tip-nya kali iya. Aja nih. Iya, Civan atau Lia atau sahabat Tali Takung di rumah, kalau misalnya mau Just Tip tapi yang terpercaya yang mana ya? Mungkin bisa sama Jess nih. Iya. Boleh. Gimana, Jess? Ya jadi kita tuh buka Just Tip seperti misalnya kan aku tuh sekarang menganalisa masalah-masalah kita. Kadang kita tuh pengen beli hadiah buat teman-teman, tapi kadang lupa gitu ya buat ulang tahun. Iya, terus waktunya nggak keburu, nggak sempet ke mall, males dan lain-lain. Jadi kami Mariseño namanya nih, kita menyediakan jasa titip di mana apapun yang kalian minta kalian tinggal request dan lalu kita akan kirimkan gitu sih. Jadi kayak kita menyediakan jasa. Jadi bukan hanya sekedar kayak Just Tip yang kayak ke luar negeri gitu ya. Tapi benar-benar Just Tip-nya kalau apapun anything you want bisa cari kita aja gitu ya. Betul. Wih, nah, keren. Tapi tadi sempat dengar aku namanya Mariseño ya. Apa? Iya. Itu artinya apa tuh? Iya, aku jadi agak masih sebenarnya ini ceritanya sedikit lucu sih. Pada saat aku lagi nyari namanya, aku tuh bingung kayak jasa titip Indonesia, jasa titip apalah gitu kan terlalu boring gitu ya, mainstream gitu. Terus habis itu aku cari sesuatu yang kayaknya asik dan menarik untuk didengar gitu dan membuat orang langsung terpikat gitu. Terus habis itu aku cari-cari kayak mari beli yuk, mari jasa titip yuk, kayaknya kurang enak. Terus habis itu aku tiba-tiba nyeplos aja dari mulut, mari Seño yuk. Nah ternyata Seño itu arti daripada, kalau nggak salah arti daripada tumbuhan atau apa gitu, aku lupa. Tapi kedengarannya enak dan artinya juga bagus, jadi ya udah kita langsung laksanain aja, mari Seño yuk gitu. Oke, berarti kalau misalnya mau titip bisa di Instagram ya Jess ya? Iya ada di Instagram. At mari Seño. Iya, mariseño.yuk. Oh, oke. Okay. Nah, berarti ini kalau misalnya itu tak titip-titip bisa nih sahabat Talitakum. Dan sebenarnya kan yang beberapa yang kalau JJ tadi kan udah ada kos kaki ya. Terus juga ada Just Tip nih. Kayak dua itu aja kan contoh bisnis yang sebenarnya enggak usah pakai modalnya yang banyak ya. Dengan sebenarnya enggak usah nunggu apa ya? Itu kayak menciptakan targetnya pasarnya sendiri, nggak perlu tunggu ada target dulu, nggak perlu ada pasarnya dulu, benar nggak? Betul. Jadi kayak ini juga bisa menginspirasi nih untuk semua sahabat-sahabat Talitakum, kalau mau usaha yang penting kamu niat, kamu berdoa dan kamu tahu kemampuanmu seperti apa, nggak perlu bingung-bingung dan harus nyari pusing lagi ya Jess? Iya betul banget. Oke. Nah, gimana tuh? Ada pertanyaan mungkin? Iya nih, kan banyak ya, salah satu juga aku sih. Kenapa kok bisa sampai impor ke luar negeri? Maksudnya, ya impor kan ya? Barangnya impor dari luar negeri kan? Iya, betul. Iya, itu gimana tuh caranya? Kalau aku sih, pertama kayak kemarin tuh mama tuh iseng-iseng buka dari satu aplikasi. Itu tuh banyak banget aplikasinya di internet tuh banyak banget aplikasi. Kalau kita mau jual beli dari luar negeri tuh banyak banget. Kita iseng-iseng aja nyari kaos kaki, socks gitu. Terus habis itu bahkan kita sempat kepikiran untuk jualan pakaian dalam dan lain-lain. Dan kita coba beli iseng-iseng aja gitu. Oh, jadi awalnya cuma karena iseng-iseng doang? Iya, benar-benar fix. Iseng-iseng doang. Oh, makanya kembali lagi ya, gak perlu ribet. Iya, cuma perlu ribet. Bahkan cuma modal iseng bisa jadi duit. Iya. Terus kan sebenarnya kalau impor kan susah ya buat masuk ke Indonesia kan. Ada biaya cukai, iya. Ada apa gitu. Itu gimana tuh Jess? Kalau kemarin aku ini kan sistemnya seperti aplikasi. Jadi seperti ya kita belanja online biasa aja di sekitaran Indonesia itu sistemnya sama persis. Bahkan ada minimum price-nya, harga minimumnya di mana kita bisa dapat ongkir secara gratis gitu. Paling ya lumayan ribetnya sistem pembayaran aja. Kita harus pakai kartu kredit mungkin. Nanti kita tinggal masukin alamat kita, barangnya langsung masuk di rumah kita. Gitu sih, itu simple banget, gampang banget, tapi juga murah gitu. Jadi oke banget sih menurutku. Oke, memang kalau untuk yang mungkin yang mau belajar bisnis nih, kembali lagi sahabat Talitakum yang mau belajar bisnis, yang mau belajar gimana sih mau cari penghasilan sampingan mungkin ya, belum utama lah pengusaha sampingan yang bisa untuk kita kembangkan dan yang pasti tujuannya kan nyari uang gitu ya, cari keuntungan, bisa dimulai nih dari awalnya yaitu jadi reseller, dropshipper juga bisa, terus juga distributor apa itu banyak banget kan sekarang seperti itu. Dan yang penting harus jalaninnya dengan niat sih kayak gitu. Nah, untuk JJ sendiri nih, pernah enggak ngalamin stuck gitu ya, kayak usaha kan ada juga sahabat Talitaku mungkin yang lagi dengerin udah usaha, udah ngembangin tapi kok kayak stuck ya, kok kayak nggak jalan ya. Mungkin Jajas punya tips nggak gimana cara hadapinnya? Pernah sih, pasti pernah banget. Kayak ada di masa-masa di mana kok kayaknya udah nggak ada pelanggan yang beli, kok kayaknya udah nggak laku-laku lagi gitu kan ya biasanya iya, kita iya, ngalaminnya. Tapi di saat-saat seperti itu, jangan pernah kita give up sama ya apa yang udah kita usahakan. Karena kalau misalnya Tuhan udah biarin kita sampai sejauh ini, masa kita mau undur dan kita berhenti dari sini kan sayang banget gitu menurutku. Jadi setiap kali aku udah stuck gitu, aku selalu cari inovasi-inovasi, ide-ide yang baru yang bisa nge-rebranding brand yang aku buat sendiri gitu. Jadi seperti contohnya kayak kemarin, aku sempat masukin brand wisdomku ini ke salah satu exhibition yang ternama gitu di Jakarta. Okay, okay. Dan mulai banyak pembeli lagi. Jadi ya intinya harus berani mencoba sih. Atau mungkin bisa masukin promosi ke aplikasi-aplikasi tertentu. Itu sangat-sangat membantu gitu sih. Oke, okay, jadi branding tetap promosi itu perlu ya. Perlu banget. Nah, okay. Tapi kira-kira Jis punya ini gak sih? Kayak kan banyak ya, termasuk aku juga gitu kan, kayak malu ya kalau buat jualan mau nawarinnya gimana gitu. Jis bisa... Ya kan, gitu. Terkadang kan, terus mungkin juga kekurangan modal untuk promosinya gitu loh Jis. Iya. Mungkin ada kayak tips atau triknya gimana gitu. Kalau buat dari aku sendiri sih, ya, malu tuh pasti ada bagaimanapun. Kayak biasa kalau aku jualan kaos kaki, setiap hari Sabtu tuh dulu aku harus berkorban. Setiap selesai ibadah pagi hari Sabtu, aku turun ke bawah langsung buka koper di depan lobi. Aku jualan, aku teriak-teriak bahkan sampean kaos kaki, kaos kaki, kaos kaki gitu. Tapi ya menurutku ya emang setiap usaha apapun itu harus ada korban sih. Karena kalau enggak ya gak bisa, karena kan ya emang harus ada harga yang harus dibayar gitu menurut. Oke, jadi tetap ya mau ada apa hasilnya harus lewatin prosesnya dulu, harus usaha. Betul. Dulu gitu. Jadi yang lagi stuck juga tetap harus usaha gitu ya. Betul. Gak bisa yang namanya ya udah gue menyerah, gampang menyerah gitu, itu juga gak boleh gitu. Nah kalau dari Jay sendiri kan tadi tujuannya sebenarnya kayak pengen punya penghasilan sendiri nih, kalau iya. Tapi menurut Jajas juga selain menghasilkan punya penghasilan sendiri, itu ada apa aja sih tujuannya menurut Jajas buat bisnis? Menurutku selain kita jadi punya penghasilan sendiri, bagaimanapun dengan punya usaha sendiri tuh menambahkan pengalaman banget sih, dan kita jadi punya contact person, kita jadi dia punya pengalaman kalau misalnya ada masa-masa kita ditipu, mungkin kan kita jadi bisa belajar dari setiap kesalahan di mana mungkin kita nggak akan pernah dapetin pengalaman itu di tempat lain gitu. Oh, jadi iya, menurutku betul. Ya pengalaman ini nggak bisa ditukarin dan ini seumur hidup sih pelajarannya gitu menurutku. Wih luar biasa. Oke, pertanyaan terakhir nih Jess. Okay. Kan sekarang juga mungkin sahabat Talitakum ada yang punya bisnis, terus juga mungkin di tengah juga ada kesibukan yang lain seperti sekolah, kuliah, dan belum lagi kalau ada pelayanan. Kan terkadang bingung ya kayak harus yang mana nih yang harus gua utamain, yang mana nih yang jadi prioritas. Kalau JJ's kan juga sendirinya pelayanan juga, terus juga ada bisnis juga, terus pasti kan ada ini kuliah juga ya, dan kuliahnya di luar negeri lagi. Itu gimana cara bagi waktu dan mungkin bisa sekalian motivasi untuk teman-teman yang kesulitan bagi waktu, terus kesulitan untuk manage, time managementnya tuh kurang gitu. Mungkin bisa kasih motivasi. Dari aku kecil sih mamaku selalu ngajarin bagaimana kita untuk menentukan prioritas-prioritas dalam hidup gitu. Jadi mamaku selalu ngajarin untuk prioritas dalam hidup, misalnya kita lagi sekolah, ya kita harus taruh sekolah paling atas gitu. Terus nanti mungkin yang di keduanya pelayanan, atau mungkin yang keduanya keluarga. Jadi dari kita bisa bikin list prioritas itu, kita tahu mana yang harus kita kerjain duluan gitu. Kadang juga aku suka pusing gitu kalau misalnya aku nggak punya waktu keluarga, tapi ada kerjaan juga yang harus aku lakuin. Tapi kita bisa lihat kembali ke list yang kita pernah buat, list prioritas di mana ya kita membantu kita mengingatkan apa yang harus kita prioritaskan dalam hidup. Itu sih menurut aku. Oke, okay, nah pasti juga yang nomor satu harus prioritasin Tuhan dulu ya, karena kan betul, tentu usaha, keluarga semua berjalan lancar kalau misalnya kita gak libatin Tuhan. Iya, betul okay, banget. Oke, luar biasa banget Jejes. Makasih udah nyempetin waktunya nih di tengah kesibukan Jejes yang pastinya banyak banget. Terima kasih juga. Tapi udah mau dan menyempatkan waktunya memberkati aku khususnya juga Lia, terus juga sahabat-sahabat Tali Takum nih yang dengerin. Terima kasih. Tetap sukses ya pelayanannya, semangat jualan kosketinya. Terus jualan apa tadi? Just tip-nya. Terus juga katanya jualan puding kan Jejes? Oh iya, pudot-pudot. Pudot, puding sedot. Promo ya guys, promo. aku harap dengan semua sharing yang Jejes kasih ini juga dapat memberkati sahabat-sahabat pendengar juga nih. Jadi biar semangat juga. Iya benar banget. Oke, okay, thank you Jejes. God bless okay, you. Oke, terima kasih juga. Wah, luar biasa banget sih dengan semua sharingnya ya. Karena kan terkadang gitu ya, orang bingung gitu. Tapi ya puji Tuhan dengan lewat ini jadi tahu sekarang. Nah sekarang ngapain. Kayak mungkin kalian kejawab lah ya yang sebelum-sebelumnya import. Ternyata gak sesusah itu. Iya. Aku juga baru tahu ternyata cuma karena kita cari-cari di internet pakai aplikasi. Ya cuma mungkin memang harus pakai kartu kredit ya. Iya tapi buat kan kalian, menurut yang kayak kita udah ada okay lah. Bisa. Iya tapi kan satu sisi ya aku juga kepikir sih kartu kredit kan cuma bisa untuk anak yang udah di atas 21 tahun. Tapi kan gak menutup kemungkinan dari orang tua kalian, mungkin kalau yang kalian belum sampai 21 tahun gitu kan, bisa pinjam kartu kreditnya gitu. Jadi buat usaha tuh sebenarnya simple banget. Dan aku juga jadi belajar banget sih sebenarnya sama Jajas. Harus ada bener, harus ada harga yang dibayar gitu. Oke, luar biasa banget. Segmen kedua kita kali ini aku harap bisa memberkati, jadi berkat, jadi motivasi, jadi penyemangat juga yang pastinya untuk teman-teman semua. Dan aku harap dengan lewat ini jadi yang stuck, yang apa bisa lanjutin lagi usahanya. Bener, jadi bener. Tahu, tadi kan udah bahas singgung sedikit namanya prioritas ya. Mungkin bener. Bisa dimulai nih dengan kita ngelis prioritas kita tuh harus gimana gitu. Bener. Oke, kita akan lanjut ke segmen selanjutnya. So, jangan kemana-mana. Yang pasti lebih oke gak nih kalau segmen ketiganya? Lebih oke dan kita akan membahas yang benar-benar lebih dalam lagi apa itu artinya bisnis sih. Wih, serem ya kalau bahas lebih dalam lagi nih. Oke, okay, so jangan kemana-mana teman-teman semua nih, sahabat Tek Takum di rumah, dimanapun kau berada yang mendengarkan kami, bener. Tetap di Tali Takum Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan dan mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Bye.